الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan masalah riba. Telah kita jelaskan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang haramnya riba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan riba termasuk di antara dosa-dosa besar. Dan dilaknat setiap orang yang melakukan praktek ribawiyah serta orang yang ikut serta ta'awun tolong-menolong dalam praktek ribawiyah tersebut. Ya. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberi makan dengan hasil riba. Walaupun dia tidak makan dari harta riba, tapi memberi makan orang lain, memberi makan keluarganya dari hasil riba, diancam dengan laknat. Wa katibahu wa syahidaih, dan juga melaknat orang yang mencatatnya serta orang yang menjadi saksi. Yang jelas, orang yang ikut serta, ya, yang ikut serta dalam praktek ribawiyah diancam dengan laknat. Bahkan dosanya itu sama antara orang yang memakannya dengan orang yang mencatatnya dengan orang yang menjadi saksi. Rasulullah mengatakan hum sawa, mereka itu sama, ya, dalam mendapatkan dosa. Ya. Dan juga telah kita jelaskan hikmah diharamkannya riba. Ya. Muamalah dengan cara ribawiyah ini membawa seseorang untuk mencintai materi. Nah, dan berambisi untuk mengumpulkan harta-harta walaupun dengan cara yang tidak disyariatkan. Nah, dan juga diharamkannya riba sebagai bentuk rahmat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan praktek ribawiyah ini mencekik kaum fuqara wal masakin. Nah, dan juga memutuskan perbuatan baik di antara manusia. Ya. Harusnya kita meminjamkan uang itu sifatnya berbuat kebaikan, menolong orang, membantu orang. Tapi dengan praktek ribawiyah ini bukan membantu menolongnya, tapi mencekiknya. Nah, ya. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, masuk pada masalah yang ketiga. Anwa'ur riba, macam-macam riba. Awalan yang pertama, riba al-fadl, riba al-fadl. Wa huwa ziyadatu fi ahadil badilaini ribawaini al-muttafiqaini jinsan. Riba fadl yaitu tambahan pada salah satu dua barang ribawiyah yang sama dalam jenisnya. Ya. Tambahan dalam membarter salah satu di antara dua barang ribawiyah yang kedua-duanya sama jenisnya. Ya, misalkan emas dengan emas. Nah, tidak boleh lebih ketika menukarkan, membarterkan emas dengan emas. Atau gandum dengan gandum. Ya. Atau perak dengan perak. Nah, ini tidak boleh ada kelebihan pada salah satu di antara kedua barang ribawiyah ini. Ini riba fadl. Jadi intinya, tambahan pada salah satu dari dua barang yang ditukar, yang kedua-duanya sama jenisnya. Nah, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak. Misal contohnya, ayashtariya syahsun min akhar alfasa'in minal qamah bi'alfi mu'mi'atai sa'in minal qamah. Seseorang membeli dari yang lainnya 1000 sok. Ya, 1000 sok dari gandum. Ya. Dia beli 1000 sok dari gandum ini dengan 1200 sok dari gandum. Ya. Jadi 1000 sok. Nah, gandum dibeli dengan 1200 sok. Sama bentuknya gandum. Nah, wa yataqabadu al-muta'aqidani al-iwadaini fi majlisil 'aqd. Kedua orang yang melakukan transaksi ini saling serah terima. Nah, saling serah terima di majlis transaksi. Ya, si A membawa 1000 sok. Si B membawa 1200 sok gandum. Nah, terjadi serah terima ya di majlis akad. Fahadi ziyadah wahia mi'ata so'in minal qamah la muqabal laha wa innama hiya fadl. Dan tambahan ini, berapa tambahannya? 200 sok. Nah, dari gandum yang tidak ada gantinya. Nah, ya, tidak diberikan ganti apakah dengan uang atau lain sebagainya. Wa innama hiya fadal. Akan tapi itu adalah tambahan. Ya, disebut dengan ribal fadal dikarenakan ya, bentuknya tambahan pada sesuatu yang seharusnya sama, tidak boleh lebih. Ya, ini ribal fadl. Nah, tambahan pada barang-barang ribawiyah yang seharusnya sama ketika ditukar. Nah, maka kelebihan tersebut disebut dengan ribal fadl. Ya. Dikarenakan gandum termasuk di antara barang-barang ribawiyah. Nah, walaupun mungkin jenisnya berbeda. Yang satu gandum jenis yang bagus. Yang satu lagi gandum jenis yang jelek. Nah, tidak boleh membeli gandum yang bagus 1000 kilogram misalkan, kalau kita mudahin hitungan kilogram. 1000 kilogram dengan gandum yang jelek seukuran 1200 kilogram. Yeah. Walaupun tingkatannya berbeda. Nah, yang ini gandum yang bagus, yang ini gandum yang jelek, tapi dikarenakan satu jenis. Nah, Maka ketika ditukar atau dibarter atau terjadi jual beli gandum dengan gandum tersebut, maka tidak boleh lebih. Ya. Kalau lebih berarti masuk ke dalam riba al-fadl. Ya. Masuk dalam riba al-fadl. Nah. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin punya gandum yang bagus sementara kita memiliki gandum yang jelek? Nah, maka bisa kita jual dulu gandum kita yang jelek ini. Ketika mendapatkan uang dari penjualan gandum yang jelek tersebut, baru kita belikan gandum yang bagus. Ya. Kalau langsung ditukar antara gandum dengan gandum, maka syaratnya tadi diantaranya harus sama ukuran dan takarannya. Ya. Tidak boleh lebih. Kalau lebih, masuk ke dalam riba al-fadl. Hukmuhu. Hukum riba al-fadl. Hurimatis syari'atu al-islamiyatu riba al-fadl. Fi sittati asya. Syari'at islamiyah haramat as-syari'atul islamiyyatu ribal fadl. Syariat Islamiyah mengharamkan ribal fadl. Fi sittati asya, pada 6 perkara. Ad-dahab, pertama emas. Wal-fidlah, yang kedua perak. Wal-bur, yang ketiga bur, ya sejenis gandum. Wal-sya'ir, yang keempat, syair ini pun sama, sejenis gandum. Ya. Wat tamar, yang kelima, kurma. Wal milhu, yang keenam, garam. Nah, ini 6 barang ribawiyah. Ya, di mana kalau terjadi tukar-menukar antara barang-barang tersebut yang sifatnya sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, sejenis, tidak boleh lebih ukuran dan takarannya. Nah, fa idza bi'a wahidun min hadhil asya'a sittah bi jinsihi hurimatil ziyadatu wat tafadulu bainahuma. Maka apabila dijual salah satu di antara barang-barang yang 6 ini dengan yang sejenisnya, emas dengan emas, perak dengan perak, ini mana yang sejenisnya, diharamkan tambahan dan kelebihan dari kedua barang tersebut. Ya. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dahab bid-dahab, emas dengan emas. Wal-fidlah bil-fidlah, perak dengan perak. Wal-bur bil-bur, gandum dengan gandum. Wal-sya'ir bil-sya'ir, gandum dengan gandum. Sama, bur, sya'ir, ini jenis gandum. Wal-tamar bil-tamar, kurma dengan kurma. Wal-milhu bil-milhi, garam dengan garam. Nah, wal-fidlah bil-fidlah, tadi ulang lagi ya. Nah, perak dengan perak. Yadan biyadin. Ada yang kurang saja. Mislan bi mislin. Ya. Mislan bi mislin itu sama ukurannya. Yadan biyadin kontan. Ya. Jadi kalau terjadi tukar-menukar atau jual-beli antara barang-barang yang disebutkan tadi dengan yang sejenisnya, ya, ini ada 2 syarat. Yang pertama, mislan bimislin, sama ukurannya. Yang kedua, yadan biyadin, harus kontan. Nah, kalau kita membeli emas dengan emas lagi, harus sama ukurannya. Yang kedua, harus kontan. Nah, faman zada awistajada faqad arba. Barang siapa yang melebihkan atau meminta untuk dilebihkan, maka sungguh telah melakukan riba. Ya. seperti tadi, kurma dengan kurma. Nah, ini kurma yang bagus misalkan. Ya, kurma ajwa misalkan. Ya, ini kurma yang sedang misalkan. Kurma Mesir. Ya. Kalau ditukar antara keduanya, kurma dengan kurma tadi, apa syaratnya? Harus satu ukuran. Ya. Satu takaran. Nah, tidak boleh kurma Mesir misalkan 120 kilo, kurma ajwanya 100 kilo. Harus satu ukurannya, satu takarannya. Nah, kemudian syarat yang kedua, kalau kurma dengan kurma, ini harus kontan. Nah, ya, barter kurma dengan kurma. Nah, harus kontan. Ya. Jangan sampai saya ambil dulu kurma ajwanya. Nah, nanti kurma Mesirnya saya berikan besok. Misalnya. Tidak boleh, tapi harus kontan. Kalau kurma dengan kurma yang jelas, kalau satu jenis, nah, maka ada dua syarat tadi. Syarat yang pertama, ya, mislan bi mislin, sama takarannya. Yang kedua, yadan bi yadin, kontan. Ya. Wa yuqasu ala hadhil asya'i sittah ma syarakaha fil 'illah, dan dikiaskan kepada barang-barang yang enam ini yang sama dalam illahnya, alasannya. Nah, sebagian menyebutkan bahwasannya alasan diharamkannya atau dinyatakan barang-barang tersebut sebagai barang-barang riba wilayah adalah takaran dan timbangan. Fayuhramu fihi at-tafadul. Maka yang sama ilahnya ini diharamkan padanya at-tafadul. Ada kelebihan. Ya, ada tambahan. Ketika ya, dibarter dengan barang yang sejenis tersebut. Fa'ilatu riba. Ini, ilah alasan dinyatakan sebagai barang riba. Fi hadil asya pada barang-barang ini. Al-kailu wal-waznu. Yaitu takaran dan timbangan. Fayuhramu tafadul fi kulli makilin wa mauzun. Maka diharamkan adanya kelebihan. Ya. Ketika terjadi barter antara barang-barang yang sejenis ini. Nah, fi kulli makilin wa mauzun. Pada setiap barang yang ditakar dan ditimbang. Ya. Ini khilaf di antara para ulama. Tentang apa saja yang dimaksud dengan barang-barang ribawiyah ini. Nah, ya, sebagian ada yang berpendapat setiap yang ditakar dan yang ditimbang. Nah, alasannya kias. Ya, kias terhadap enam barang yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Dikarenakan barang-barang tersebut barang-barang yang bisa ditakar, bisa ditimbang. Nah, sehingga pendapat yang pertama ini yang menyatakan setiap yang ditakar, setiap yang ditimbang, nah, itu adalah barang-barang ribawiyah, berarti masuk di dalamnya banyak sekali. Yeah. Beras misalkan, yeah. Beras kan ditimbang, ditakar. Bisa ditimbang, bisa ditakar. Yeah. Nah, barakallahu fikum. Dan juga yang lainnya. Nah, ya. Sehingga pendapat yang pertama ini yang mengatakan setiap yang ditakar dan juga ditimbang, berarti kalau beras misalkan beras yang bagus dengan beras yang jelek, kalau terjadi barter tukar menukar, harus apa berarti? Harus sama ya takarannya dan harus kontan. Nah, adapun pendapat yang lainnya mengatakan ini khusus pada enam barang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya pada enam barang ini. Ya. Adapun selain enam barang tersebut, nah, bukan termasuk barang-barang ribawiyah. Nah, ya. Dan ini pendapat yang rajih, insya Allah. Ya. Pendapat yang kuat. Ya. Bahwasanya barang-barang ribawiyah itu barang-barang yang hanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Nah, adzhab bidzhab wal fiddah bil fiddah. Ya. Tapi ada juga yang menempati kedudukan barang tersebut. Ya, seperti misalkan uang. Uang disebutkan di sini. Nah, tapi uang ini keadaannya sebagai alat tukar, seperti halnya emas dan juga perak ketika itu. Sehingga uang termasuk di antara barang-barang ribawiyah. Nah, sehingga kalau kita punya uang, misalkan, ya 100.000 lembar, satu lembar, ingin ditukar dengan uang 100.000 lecehan. Ya. Apa syaratnya? Yang pertama, harus sama ukuran atau takarannya. Sama ukurannya. 100.000 ya dengan 100.000 lagi. Nah, nggak boleh 100.000 lembar ditukar dengan 90.000 misalkan. Nah, 90.000 recehan. Tidak boleh. Ya. Dan juga saat yang kedua harus kontan. Diserahkan di tempat. Ya. Tidak boleh diputang. Saya ambil dulu yang 100.000-nya misalkan. Nanti yang 90.000 recehnya besok diserahkan. Tidak boleh. Sekali lagi, tidak bolehnya ada kelebihan ini kalau sejenis. Nah, adapun kalau beda jenisnya, tidak mengapa ada kelebihan. Tukar-menukar antara emas dengan perak, misalkan. Ya. Emasnya 1 gram, peraknya 50 gram, misalkan. Tidak mengapa. Kenapa? Dikarenakan tidak sejenis. Nah, barakallahu fikum. Atau misalkan kurma 1 kilo, ya, dia beli dengan perak 5 gram, misalkan. Tidak mengapa, walaupun kurmanya 1 kilo, ukurannya peraknya 5 gram. Beda ukurannya. Ya. Kenapa? Dikarenakan sudah beda jenis. Nah. Tapi kalau sejenis, ya, disyaratkan harus sama takarannya. Nah. Sanian yang kedua, riba an-nasi'ah. Ya. Riba an-nasi'ah. Wa ziyadatu fi ahadil iwadaini muqabilu ta'khirid daf'. Riba nasi'ah yaitu tambahan pada salah satu di antara dua barang, nah, yang ditukar, ya, yang dibarter, sebagai balasan dikarenakan penundaan dalam pembayaran. Nah, atau tempo dalam pembayaran. Au ta'khirul qabd fi bai'i kulli jinsaini ittafaqu fi illati riba, ribal fadl. Laisa ahaduhuma naqdan. Atau mengakhirkan serah terima dalam jual beli setiap jenis yang sepakat dalam alasan ribal fadl yang disebutkan tadi. Laisa ahadu manaqdan, dan tidak ada cash atau kontan di antara keduanya. Jadi disebutkan bahwasanya barang-barang yang disebutkan tadi. Nah, ya. Kalau sejenis, maka syaratnya yang pertama harus satu takaran, satu ukuran, yang kedua harus kontan. Nah, kalau seandainya beda ukurannya jatuh kepada riba al-fada. Sekarang sama ukurannya, tapi pembayarannya di tempo nanti. Jatuh kepada apa? Riba an-nasi'ah. Nah, ya. Jadi kalau riba nasi'ah intinya itu, mengakhirkan pembayaran barang-barang yang harusnya dibayar dengan kontan. Riba an-nasi'ah. Misal sekarang jual kurma dengan kurma. Satu kurma ajwa ukurannya 10 kg. Dengan kurma Mesir ukurannya 15 kg. Walaupun kontan pembayarannya, ini jatuh kepada riba apa? Riba al-fadl. Dikatakan ada kelebihan. Ini 10 kg, ini 15 kg. Tapi sekarang sama ukurannya. Kurma ajwa tadi 10 kg. Kurma Mesirnya 10 kg. Sama ukurannya, tapi pembayarannya tempo. Saya ambil dulu kurma ajwanya ya 10 kg. Nanti besok saya berikan 10 kg kurma Mesir. Jadi kepada riba apa ini? Riba an-nasi'ah. Dikatakan mengakhirkan pembayaran yang harusnya dilakukan dengan cara kontan pada barang-barang yang disebutkan sebagai barang-barang ribawiyah. Dan kadang-kadang jatuh kepada riba al-fadl, begitu juga riba an-nasi'ah. Misal tadi kurma ajwa ditukar dengan kurma Mesir 15 kg. Jatuh kepada riba al-fadl. Ketika pembayarannya juga tempo, diambil dulu kurma ajwanya nanti, sepekan lagi saya bayar dengan kurma Mesir 15 kg. Berarti jatuh kepada riba al-fadl dan juga riba an-nasi'ah. Sehingga kadang-kadang terjatuh kepada riba al-fadl saja, atau riba an-nasi'ah saja, atau kedua-duanya. Termasuk di antaranya riba dain. Riba dalam masalah hutang. Yang disebut dengan riba al-jahiliyah. Ribanya orang-orang jahiliyah. Meminjamkan uang senilai 100 ribu misalkan. Tempo 1 bulan dibayar 120 ribu. Ini riba apa namanya? Riba al-fadl. Kelebihan. Artinya pinjam 100 ribu dibayar dengan 100 ribu lagi. Ketika ada tambahan 120 ribu. Ini masuk ke dalam riba al-fadl. Atau disebut juga riba ad-dain. Riba dalam masalah hutang fi utang. Misal contohnya. Contoh riba an-nasi'ah. Ayyabi'a syahsun al-fasa'in minal qamah. Seseorang menjual 1000 sa' gandum. Bi'alfi wa mi'atai sa' minal qamah. Di muddati sana. Jual dengan 1200 sa' gandum. Di muddati sana. Dengan tempo atau waktu 1 tahun. Fatakunu ziyadatu muqabilu imtidadil ajal. Sehingga tambahannya itu sebagai kompensasi atau balasan panjangnya waktu pembayaran. Sehingga dilebihkan dengan 120 sok tadi. Au yabi'u kilo sa'ir bi kilo bur wa la yataqabadan. Atau dia menjual 1 kilo sa'ir sejenis gandum dengan 1 kilo bur, sejenis gandum, sama ukurannya, tapi tidak serah terima di tempat. Nah, ya. Yang jelas, mengakhirkan pembayaran terhadap barang-barang yang harusnya dibayarkan secara kontan, ya, ini masuk ke dalam riba an-nasi'ah. Ya, seperti tadi. Nah, 1,000 sok gandum, nah, dijual dengan 1,200 gandum lagi. Pertama jatuh kepada riba al-fadl. Kemudian tambah lagi pembayarannya dalam tempo 1 tahun. Ya. Padahal gandum dengan gandum harusnya apa? Kontan. Nah, jadi jatuh kepada riba al-fadl tadi dikarenakan beda ukurannya dan juga jatuh kepada riba nasi'ah. Dikarenakan ada tempo yang seharusnya dibayar dengan kontan. Nah, ya. Atau sekarang sama ukurannya. Gandum dengan gandum. Nah, ini 1 kilo, ini 1 kilo. Ya. Tapi tidak serah terima di tempat. Ya. Ada tempo. Ini pun masuk ke dalam riba an-nasi'ah. Baik. Hukmuhu at-tahrim. Hukumnya diharamkan. Fa inna nususa al-warida fil Qur'an wa sunnah al-muharramah liriba wal muhaddirah min at-ta'amuli bih. Dikarenakan dalil-dalil yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah al-muharramah liriba, yang mengharamkan riba, yang memperingatkan dari bermuamalah dengan praktik ribawiyah, yadkhulu fiha hadha an-naw' min ar-riba dukhulan awaliyan. Masuk padanya jenis riba ini, ya, bahkan masuknya masuk termasuk dukhulan awaliyan. Nah, yang pertama masuk di antara riba-riba yang diharamkan, riba jenis ini. Ya. Wa hadha huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyah, dan ini yang dikenal di masa jahiliyah. Wa huwa alladhi tata'amalu bihi al-bunuku ribawiyah fi hadal asr. Dan inilah praktek muamalah ribawiyah yang dilakukan oleh bank-bank pada zaman sekarang ini. Nah, ya, jenis riba yang seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Dan kita sebutkan, kalau atau bisa kita kelompokkan dari 6 barang ribawiyah ini. Nah, kelompok yang pertama yaitu kelompok barang-barang yang berharga. Nah, yaitu emas, perak, dan juga diikutkan kepadanya auraqun naqdiyah, alat tukar pembayaran seperti uang. Nah, ya. Yang jenis kedua, nah, jenis makanan, nah, seperti bur, sa'ir, ya, sejenis gandum, kemudian juga kurma dan juga milh, nah, garam. Ini kelompok yang kedua. Ya. Kalau terjadi tukar-menukar dalam satu kelompok, nah, tukar-menukar dalam satu kelompok tadi dan sama jenisnya, ya, dan sama jenisnya, maka ada 2 syarat. Yang pertama syaratnya adalah sama takarannya, emas dengan emas misalnya. Yang kedua syaratnya adalah yadan biyadin, kontan. Ini kalau satu jenis. Nah, kalau beda jenis tapi dalam satu kelompok. Nah, syaratnya satu, yaitu yadan biyadin, kontan. Dan tidak disyaratkan sama takarannya. Misalkan emas dengan uang, satu kelompok. Ya, satu kelompok tapi beda jenis. Nah, emas 1 gram, Ya. Uangnya 500 ribu misalkan. Beda kan ukuran antara uang dengan emasnya. Nah, emas 1 gram tidak dibayar dengan uang 1 gram lagi. Ya. Nah, dikarenakan walaupun satu kelompok tapi beda jenis. Maka syaratnya satu. Nah, yaitu kontan. Emas dengan perak. Ya. Beda jenis tapi satu kelompok. Syaratnya satu, kontan. Walaupun beda takarannya, tidak mengapa. Ya. Begitupun, misalkan sekarang kelompok yang kedua tadi. Kurma dengan kurma. Satu jenis, syaratnya dua. Sama takarannya, yang kedua harus kontan. Nah, sekarang kalau satu kelompok tapi beda jenis. Seperti garam dengan kurma, misalkan. Ini satu kelompok, ya, tapi beda jenis. Syaratnya hanya satu saja, ya, yaitu yadan biyadin, kontan. Nah, jadi kalau misalkan kita barter, ya, kurma dengan garam, nah, maka syaratnya itu harus kontan. Ya, beda ukuran nggak jadi masalah, dikarenakan ini berbeda jenis. Nah, bagaimana kalau seandainya sudah beda kelompok? Beda kelompok otomatis beda jenisnya. Ya. Sekarang uang dengan kurma. Satu kelompok tidak? Beda kelompok. Nah, ya. Maka tidak ada syarat harus sama takarannya dan tidak ada syarat harus kontan. Nah, saya kalau ada pertanyaan apa hukum membeli kurma tapi ngutang misalnya. Nah, ya tidak kontan. Ya, beli kurma nanti uangnya ya sepekan lagi. Boleh tidak? Boleh. Kenapa dikatakan beda kelompok tadi? Walaupun sama barang-barang di bawi ya, tapi beda pengelompokannya. Nah, sehingga ketika beda pengelompokannya, ya tidak disyaratkan satu ukuran dan tidak disyaratkan juga harus kontan. Barakallahu fikum. Tapi insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih berkaitan dengan masalah riba. Alhamdulillah, subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.